الحمد لله الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه وعنده بذلك كتاب كتبه كتب ربكم على نفسه الرحمة وأسبغ على خلقه النعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لا يخيب من توجه إليه وأمه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله الدائي إلى سبيل ربه بالحكمة المعصوم من كل متلهمة اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وجميع أصحابه صلاة تكشف بها كل غمة أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan cara kita meningkatkan usaha dan upaya kita untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha sekuat mungkin di dalam mengarungi kehidupan ini untuk selalu menghindar segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu marilah kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang telah kita terima, utamanya nikmatul iman wal Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan sebuah kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim wa qawli Isa alaihi salam in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim farafa'a sallallahu alaihi wasallam yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka sallallahu alaihi wasallam fa'atahu Jibril alaihi salam فسأله فأخبره بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوك. Sahabat Abdullah bin Amr bin As melihat satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca dengan hikmahnya apa yang ada dalam ayat suci Al-Quran di dalam surat Ibrahim, yaitu ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Oleh karena itu, maka siapa yang mengikuti aku ya Allah, mereka termasuk golonganku. Dan siapa yang durhaka maka Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim tentang umatnya, maka Rasulullah melanjutkan apa yang pernah diucapkan Nabiullah Isa alaihi wasallam terkait perilaku umatnya. Nabiullah Isa direkam dalam Al-Quran menyampaikan sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Ma'idah 117. Yang artinya, wahai Allah, in tu'adzibhum, apabila Engkau menyiksa mereka umatku yang kafir, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, seandainya Engkau mengampuni kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha berkuasa dan maha bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenungkan apa yang terjadi pada umat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan apa yang terjadi pada umatnya Nabiullah Isa alaihissalam, Rasulullah mengangkat tangannya dan Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, jauhkan mereka dari siksamu. Ini sebuah pertanggungjawaban seorang Rasul yang begitu cinta kepada umatnya, yang itu berbeda sekali dengan nuansa yang ditampilkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu melihat gejala umatnya yang tidak kunjung berubah dari tahun ke tahun, maka Nabiullah Ibrahim memasrahkan nasib umatnya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam, begitu imatnya bertambah waktu, bertambah hari, bertambah tahun, semakin menjauhi agama tauhid, semakin tidak menerima ajaran Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Isa memasrahkan nasib umatnya kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Tapi nuansa itu sangat bertolak belakang dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru dengan kekuatan yang ada, Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya dihindarkan dari semua siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasulullah mengangkat tangannya sambil berucap ummati ummati wabaka, dan Rasulullah menangis. Kejadian itu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang sangat mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah spontan memerintahkan kepada Nabiullah, kepada malaikat Jibril alaihissalam, untuk bertanya apa yang menjadi persoalan sehingga Rasulullah begitu menangis dan susah. Setelah malaikat Jibril bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercerita banyak tentang sesuatu yang menjadi pikiran dan beban Rasulullah terkait umatnya, maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakul, katakan wahai Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik, aku akan membuat engkau senang di dalam persoalan umatku, umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasu'uka, dan aku akan tidak akan berbuat jelek kepada umatmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah yang melatar belakangi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala setelah itu menurunkan di dalam surat Ad-Duha pada ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di dalam sebuah tafsir, di saat Rasulullah gembira menerima kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka Rasulullah spontan mengucapkan idzan la narda ahadan min ummati finnar, kalau begitu yang menjadikan aku senang kalau umatku semuanya bebas dari api neraka. Allahu akbar, itulah keagungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janji Allah itu dibuktikan dari berbagai macam fasilitas yang diterimakan oleh Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Kita lihat bagaimana Allah menjanjikan satu hari amal ibadah kita, kalau itu bersesuaian dengan malam Lailatul Qadar, maka dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan itu tidak pernah dijanjikan, diberikan kepada umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian fasilitas yang dijanjikan oleh Allah berkenaan dengan janji Allah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam, ya'ni ayyamal ashr." Rawahul Bukhari. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita, tidak ada hari-hari yang apabila amal soleh dilakukan hari itu, maka Allah sangat mencintai kepada hambanya itu daripada hari-hari yang lain. Hari apa itu? 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin, hari ini hidangan Allah telah berada di depan kita. Pertanyaannya kemudian, akankah hidangan Allah dalam rangka menyenangkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita nikmati dengan berbagai macam ibadah, ataukah justru kita sibuk dengan dunia kita dan kita campakkan itu kecintaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Oleh karena itu dorongan para ulama, hendaklah kita memperbanyak amal soleh di asyrul Dzulhijjah ini, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Utamanya nanti ma'asyiral muslimin yang sudah berada di depan kita adalah Yaumu Arafah. Sahabat Qatadah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat an saumi yaumi Arafah, tentang puasa di hari Arafah. Qala, Nabi menjawab, yukafir sana al-madiyah wal-baqiyah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang berpuasa di hari Arafah, maka kekuatan satu hari puasa di hari Arafah itu mampu untuk menghapus dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini adalah sebuah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang manja Allah terhadap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya adalah sama dengan pertanyaan yang lalu, akankah hidangan ini kita terima dengan begitu kita nikmati dan kita mengucapkan kepada Allah alhamdulillah alladhi manahani bibi'sati ummatim bibi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru kita mencampakkan, kita sibuk dengan dunia kita ma'asyiral muslimin. Sungguh tidak elok ma'asyiral muslimin, di saat Rasulullah sangat